saya pikir enggak mungkin seorang orang tua mengusir gitu lah, ya. Akhirnya mama saya nyak karepen. Karepmu kono. Pemes jagang siki karepmu kono. Ning mama kesiji. Kowe entuk salat entuk sembayang, ning salat kudu suwi-suwi. Salat itu cepet ya. Salat kalau lama wah dimarahi ya. Ya nah. Karena kegiatan saya bantu papa mama di pasar klewer. Ya nah. Nek salate suwe-suwe, dagangane rek tunggu ora payu. Dadi nek salat kan cepet. Nah, satu kalau salat senenge jamaah, Pak. Senenge pas waktu awal gitu loh. Senenge gitu. Ada azan maka ke masjid, ke Masjid Agung ngene. Nah, kalau saya salat kira-kira 15 menit ya. Saya makan 15 menit setengah jam, kembali ke toko gue. Oh, nek ya lah. Sak pasarku kabeh. Kula isi tak tutupi ngono ya Allah. Jadi sabar, sabar ya. Rantau saya belum dapat hidayah ya. Nah. Jadi kalau saya pamit makan siang itu harus mboten makan siang ning salat, Pak. Salat rampung salat bali teng toko ijik luwe, Pak. Sampet gitu. Gur kepengene iso ngerjake salat kok tok. Oh ya, ya. Ning ora mangan luwe diimpet. Nah, ini perjuangan, Pak. Kisah awal saya karena wong iman ini diuji dari Gusti Allah. Sapa wong ngaku wong iman mesti diuji. Dan tingkatan ujian itu macam-macam. Ya kan? Nah, ada yang diuji dengan sholatnya. Saya termasuk mualaf dulu diuji dengan sholatnya. Benar-benar sholat atau tidak gitu loh. Akhirnya saya tekuni, alhamdulillah, Pak. Bisa, ya kan? Lah, setelah saya masuk Islam terjadi proses belajar, Pak. Belajar saya ngaji kemana-mana. Ya dilalah ketemu ayat surat At-Tahrif ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sampai ini kemudian saya kepengen ngislamkan adik-adik saya dan kakak saya. Saya 5 bersaudara, 5 laki semua. Ya. Adik saya waktu itu kelas 5 SD. Kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 1 SMP, saya kelas 1 SMA, kakak saya sudah lulus SMA. Ya. Yang kecil-kecil yang kelas 4, kelas 5, saya berikan sarung 2 di kelewer. Sampai di rumah saya pakaikan adik saya. Ya lah. Wong Cina ora tau ganggu sarung ya seneng banget ya. Diku. Nah, tak kongkon. Engko ngetek engkoh, engko ngajek pengen ngajek, bungkuk melu bungkuk. Nah, ngajek ngeroh mana ngajek neh minggu malu minggu mana ya. Oh anak kecil dengannya rubu-rubu kendangi. Oh malu-malu tak mana ya. Kendangnya purun alhamdulillah. Ya kan rubu untuk bola loro sing Islam. Lumayan. Mau malu-malu tak ngajek ni ya. Saya sing dilalah sing SMP ini sekolahnya teng SMP Widyawacana Pak. SMP Yayasan Kristen Katolik ya. Neng saya mau ngajak adik saya gimana supaya dia mau masuk Islam, tapi saya tidak memaksa dia. Ya toh? Ndalah. Tak nonton biskup ning Fajar Theater. Niku filmnya Sholin, Mak. Filmnya Sholin itu bagus sekali. Sing nganti kasus kathah banget. Jam 7 lihat itu saya sama adik saya di situ nantinya ndalah teng mburi dhewe. Lah, sambil saya jalan, sambil diskusi sama adik saya. Rut yang awal ide ini nonton biskup dino iki nganggo kartu dek wingi sora. Yo ora iso no kudu dino iki. Pinter wae tadi. Kowe nek kepen munggah swarga nganggo kitab sing dek iki, ora kitab sing saiki kowe bakal munggah swarga ngono. Mudeng ta, Pak? Mudeng ya? Adik saya ndak mudeng ta. Lho, piye to kok? Kitab Injil kalau Al-Qur'annya hanya di, ya toh? Hanya Quran, Quran 600 Masehi, Injil 1 Masehi, Injil lu sekadar di luar song ya. Dengan logika sederhana itu adik saya berpikir, wah iya toh, aku melu kuliah, aku melu melebu Islam. Alhamdulillah, untuk bolo betelu, papa, diulang ya. Oh jenisnya jangkia ya, panjang pikirannya pinter ya. Akhirnya dapat 4 Pak. Itu 2 tahun saya dapat 4. Ya Pak. Ya yang terakhir kakak saya ini rada susah ini. Wangel ya. Ternyata ngesamkan kakak itu lebih susah daripada adik-adik ya lah. Padahal turun ya awor. Ben begi esak kamar saamben, ya. Ben-bengi ya diskusi, ya. Tapi ya wong namanya hatinya masih tertutup ya. Kalau kita kan tutup kafara itu tertutup hatinya. Belum dapat jaya ya sulit, wis gak. Islami repot tok. Ngene ra oleh, ngene dosa, ngene haram, ora enak, ora bebas. Nah, gitu ya. Jadi dia tuh merasa hidup di dalam Islam itu terkekang, ya toh? Enggak mau dia, ya toh? Akhirnya ya bagaimana? Saya sudah nguliahi kakak saya 2 tahun tetapi tidak berhasil. Akhirnya saya cari bantuan pada orang lain. Ya. Saya cari enggak saya di Semanggi. Ya. Cari bantuan. Terus itu temannya kakak saya yang Islamnya kuat. Mas aku tulung Mas ya. Mas kusuk Ramadan ambirano. Pendak esok jam menung ketuk jam itu jangan keliling kuliah Ramadan. Nah, waktu itu puasa tahun kedua setelah saya masuk Islam. Ya kan? Tiap hari itu diparani kakak saya dijak pengajian. Eh lagi 10 dino melu pengajian, alhamdulillah Pak, hatinya sadar ya bahwa Islam adalah agama yang paling benar, Islam adalah agama yang sempurna. Ya kan? Akhirnya mau bersyahadat. Tapi lucunya, lucunya itu Islamnya itu ujuk-ujuk Pak. Soal poso cik. Nanti mungkin nggak ada sholat. Poso sih, ya. Ini kan kurang 20 hari poso lah, melu poso, ya. Melu poso, tapi tidak sholat, ya. Hari poso dulu, hari poso. Serampung sasi poso, posonya pun rampung. Kalau TKI, loh kok gue wis orang sholat. Hari gue Islam kok orang sholat. Aku Islam ini sholatnya abad ini. Sholatnya abad, ngira? Ya tidak mau sholat itu berat. Nah, gue nek Islam gur kosora sholat itu kaya nek uangnya kaya kelamben rakatoan gitu. Lah kita lah ya. Terus kakak saya itu, aduh, ya kalau begitu gini kok. Sholat itu berat nama ringan Pak? Tenangannya lho. Sholatnya apa itu menteng? Oh berarti jenengan jadi ngati ngaji Pak. Coba dibuka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 45. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 45. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun ila al-khashin. Terjemahnya Mas. 45. Wasta'inu was. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salatmu. Sesungguhnya sabar dan salat itu maksudnya adalah berat. Berat ya Mas ya? Berat ya. Kecuali orang-orang yang khusu, gitu. Sholatnya jadi abad Pak. Nah, jangan muni entengnya terus khusu. Aku tidak percaya ya. Jadi sholat itu berat, sholat itu. Memang sholat itu paling ibadah, paling dalam Islam, paling berat itu sholat. Gitu. Kalau haji, mampu, jangan berangkat. Gitu. Zakat, mampu, zakat. Gitu. Tapi kalau puasa, satu tahun hanya sekali. Tapi kalau sholat, tiap waktu Pak ya. Setiap saat sholat tuh, ya sholat itu paling berat itu. Ya kakak saya tidak mau sholat, terus aku gak sholatan. Yes. Akhirnya saya kuliahi, dia belum mau. Akhirnya saya ajak ringan dulu, nyicil sholat, angsuran. Jadi saya ajak gini, kalau sehari kamu semalam kalau 5 waktu tidak kuat, sekarang nyicil satu hari satu kali maghrib aja. Maghrib aja, nah, maghrib tok gitu. 2 bulan, wis solatnya mau maghrib tok. Rong sasi ya, Pak. Maghrib tok rong sasi tuh, gitu. Wis alhamdulillah, gitu. Bulan ketiga saya tingkatkan isya, nah, maghrib sama isya. Bulan ketiga sama empat 2 waktu maghrib isya, alhamdulillah. Bulan ke 5 sama 6 itu subuh saya buka, alhamdulillah mau setengah tahun sudah 3 waktu, ya kurang 2 waktu ini luhur sama asar itu tidak mau Pak. Ini ya ceritanya gara-gara jenengan ini, ceritanya ngaten Pak. Ya luhur kan kita kerja di Klewer ya. Lah ya. Dia tuh mau ke Klewer ke Masjid Agung itu malu gara-gara enten wong ngelokke Pak. Kan krungu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas kula kan takan teng masjid riyen. Lah mlebu teng masjid lagi telung langkah mlebu masjid eneng wong ngelokke Cina. Ngaten niku nggih. Baru tiga langkah ada orang Cina-Cina wah Bali mulai. Paling penting toko, gitu lah. Aku lo gak kaget, loh. Toh, lah aku gak balik nih ngapa toh? Aku di luar ke Cina, aku. Lah ke Cina ya? Nih aku sin. Ada orang Cina di luar ke Cina itu sin, Pak. Jadi, bapak-bapak, ya, ibu-ibu ya. Kalau ada orang Cina masalah, harus di luar ke Cina. Orang Cina, rasa sholat. Terus akhirnya kata saya itu saya kuliahi surat Al-Hujurat ayat 13 Pak. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas iki kabeh para manungsa inna khalaqnakum satemen ingsun Allah nyiptake sira kabeh min dzakari wa unsa. Saka wong lanang lan wong wadon. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila dan jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Terus kula niki dadi bangsa Cina niku mboten karep kula piyambak mangke. Niki kersane Allah. Nggih lho. Jadi itu semua ketuhanan Allah jenengan mboten saged iri kalih kula, semanten ugi kula mboten saged iri kalih Mas Joko, nggih ta? Misale Mas Joko iri kalih wah Pak Irman salah kulitane putih menang kon kula ireng menah. Kula kalih Mas Joko ya rasa iri, wah Mas Joko meripatnya gede, meripatnya kok sipit ya. Itu semua kan ada kelebihan kekurangannya masing-masing, ya lo. Inna akramakum indallahi asqakum, ya. Sesungguhnya di sisi Allah, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Pun orang saisin kok takwa. Akhirnya kakak satu mau Pak ke masjid. Alhamdulillah dalam waktu 8 bulan sudah mau sholat, ya. Jadi alhamdulillah Pak, sekeluarga dah Islam semua. Jadi sekeluarga saya yang anaknya laki-laki itu semua dah Islam. Ya. Alhamdulillah. Ya kurang papa mama aja. Ya minta doanya bapak-bapak agar insya Allah bapak saya, ibu saya sebelum dipanggil oleh Allah bisa mendapat hidayah. Itu yang penting. Ya. Saya kira untuk Islam sudah cukup ya. Oke, satu sudah tahu. Tadi sudah lama di situ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على من حبنا علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته